العطف. ودان أو أتوا فما كأم أتوا شلالالالا أما أنا pun summa kemudian celalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-'atfu dan artinya.